Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di acara kita, acara Penyujuk Hati melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-61 dari surat Maryam yang merupakan keterangan selanjutnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertaubat dan kemudian berusaha melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannati 'adnillati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yaitu surga Adenin yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang satu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, akan tetapi kemudian dia sadar bahwa kesalahannya itu sesuatu yang tidak layak dilakukan, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di samping akan memberikan ampunan kepada orang tersebut, maka Allah juga akan memberikan satu janji lain, akan memberikan kebaikan yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar ampunan, yaitu jannati adnin, yaitu surga. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang tersadar atas kesalahannya, jangan khawatir, kata Allah, aku akan memberikan surga kepada mereka. Mereka akan mendapat surga, yang surganya itu Allah gambarkan dengan jannati adnin, yaitu surga adnin, kebun adnin. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan ayat ini bahwa jannatul adnin itu bukan satu tingkatan di surga, bukan nama satu tingkat di surga atau nama satu surga khusus, tidak, akan tetapi ya, beliau mengibaratkannya suatu taman yang sangat indah, tempat berkumpulnya banyak orang, ya, seperti layaknya kebun di dunia. Kalau misalnya di dunia ini ada kebun didatangi oleh orang banyak, maka di dalam surga nanti itu namanya Jannatu Adnin, ya, tempat berkumpulnya suatu kebun yang sangat indah, jadi tempat berkumpulnya para ahli surga. Ya, jadi di samping orang itu masuk ke dalam surga, Allah juga menyediakan fasilitas plus lainnya, ya, VIP khusus bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan sudah masuk surga, mereka akan mendapatkan jannati adnin. Allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, di sini Allah di samping menyejukkan hati kita, memberikan motivasi kepada kita, kembali mensupport kita, ya, bahwa Allah mengatakan itu adalah janjinya. Para pendengar rahimakumullah, kalau orang tua berjanji kepada anak, si anak pasti akan percaya karena orang tuanya yang berjanji. Kalau seorang presiden berjanji kepada rakyatnya, maka rakyatnya akan percaya karena yang berjanji itu adalah presiden. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita, maka apakah layak bagi kita untuk tidak percaya kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Ketika Allah mengatakan wa'adar rahmanu ibadahu, yang Allah janjikan kepada hambanya, tidak usah khawatir, tidak usah takut, orang-orang yang melakukan kebaikan, hamba-hambaku yang turut dan patuh kepada perintahku, maka mereka akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan di dunia, terlebih lagi nanti kehidupan di akhirat. Dan di dalam Al-Quran sendiri kita banyak sekali menemukan betapa Allah subhanahu wa ta'ala langsung juga memakai kata janji, ya, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fakhlabtukum, ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar, sedangkan aku memberikan janji kepadamu, kata syaitan, dengan janji-janji yang aku sendiri mengingkarinya, ya, dan masih banyak lagi yang lain, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kamu kesusahan, ya, Asyaitun ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada kamu kesusahan, sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan. Nah, kenapa kita masih belum percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Itu berarti kita adalah manusia yang kurang bijak di dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah kepada janji Allah dan sambutlah janji Allah itu dengan melakukan banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dirahmati Allah, surga dan kebahagiaan adalah balasan mukmin. Jannah, bukan saja jannah, bukan satu surga, jannah, surga-surga, jamak. Kenapa? Karena memang yang menghuni surga itu bukan satu orang, banyak. Jadi setiap penghuni mendapatkan satu surga. Karena yang menghuninya banyak, maka surganya pun banyak, seperti kata Ustaz Perdana tadi. Kemudian ini janji disebutkan Allah di sini dengan wa'adar rahman, bukan wa'adallahu, Tuhan yang maha kasih. Kenapa? Karena kalau berdasarkan Allah, Tuhan yang disembah, untuk bayar hutang kita dengan Allah saja yang telah menikmati fasilitas hidup ini tak terbayar kita. Artinya tidak masuk neraka saja kita sudah untung kalau berdasarkan ke penyembahan yang kita lakukan kepada Allah yang begitu minimal. Tapi karena di sini janji Ar-Rahman, Tuhan yang maha kasih, lebih kasih dari ibu kepada bayinya, maka tentu Allah dengan sedikit kebaikan kita dibesar-besarkannya, dikatrolnya, supaya kita layak masuk dan berada di surga Aden tadi. Maka ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan mukmin. Hanya karena keimanan dan amal soleh yang walaupun kita lakukan secara maksimal dan memang harus demikian, tapi sebenarnya itu masih setetes air di lautan luas dan dibandingkan dengan fasilitas yang telah Allah berikan. Ya, walaupun demikian kita bersyukur. Karena apa? Karena ini adalah bukan wa'adallah, tapi wa'adarrahman bil ghaib. Keimanan kita tentang suatu hal yang ghaib, tentang keberadaan Allah, tentang kebangkitan, tentang surga dan neraka, itu sudah cukup untuk memotivasi kita menambah frekuensi keimanan, menambah frekuensi amal soleh. Kenapa? Innahu kana wa'aduhu ma'tiya. Karena janji Allah itu mendatangkan kita, bukan kita yang meminta janji Allah itu, mana janjimu ya Allah. Tapi janji itu yang datang kepada kita, ma'tiya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'roi, ulama berbeda pendapat, ini ismul fa'il, ismul maf'ul, tapi maqoma maqoma ismul fa'il. Karena apa? Karena biasanya kita yang meminta janji, kita yang menagih janji. Tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'roi, Allah menetapkan suatu kata dan kata itu pasti benar, tidak mungkin dia merubah suatu dengan ta'wil. Jadi di sini janji itu yang mendatangi kita, sebagaimana rezeki itu yang mendatangi kita. Jungkir balik kita mencari rezeki, kita tidak mendapatkannya. Ketika kita sampai di rumah, datanglah orang tua kita dengan membawa makanan dari kampung. Kenapa? Karena rezeki itulah yang mendatangi kita. Begitu juga lah janji kebahagiaan di dunia ini mendatangi kita ketika kita beriman kepada Allah. Dalam keadaan apapun, mukmin itu pasti bahagia. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam kesedihan, di dalam kesenangan, dia tetap merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu terletak di hati yang lapang. Mukmin memiliki hati yang lapang. Artinya, sebelum menempati surga taman bahagia, mukmin pun telah menempati surga di dunia ini. Karena kebahagiaan terletak di dalam hati yang lapang. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat 61 ini mencoba untuk kembali mengingatkan kita, kembali untuk menyadarkan kita semua bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini banyak hal yang harus kita lakukan dalam rangka menyongkong surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'alawi sendiri di dalam menafsirkan ayat ini di penghujungnya mengatakan bahwa adapun orang yang cerdas adalah orang yang datang menjemput surga itu bukan menunggu pasrah tak berdaya, tentunya dengan melakukan amal saleh maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allah sudah memberikan janji, Allah sudah mempersiapkan segalanya. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan adalah melangkahkan kaki kita kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyongsong surga itu. Karena apapun ceritanya, di dalam kehidupan ini, kalau ternyata begitu banyak fasilitas, namun ternyata kita tidak mau berusaha untuk menggapainya, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah dapat menikmati segala fasilitas tersebut. Oleh karena itu, segala yang ada itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita sendiri yang berusaha keras di dalam kehidupan ini untuk banyak melakukan kebaikan. Allah sudah mempersiapkan surga yang begitu sangat indah. Bagaimana di dalam kehidupan dunia ini kita jangan sampai memperhitungkan peluh dan keringat yang kita keluarkan, karena itu tidak akan ada artinya dan tidak begitu besar artinya dibandingkan dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah manusia yang cerdas, jadilah manusia yang tidak berhitung kepada Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah berhitung di dalam memberikan kebaikan kepada kita. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.